Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam a'udhu billahi min syaitan rajim. Wa ma kanu wa laqad jinnahum bi kitabin fasallahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqawmi yu'minun. قال الإمام السعدي رحمه الله ولقد جئناهم sungguh kami telah datang kepada mereka bikitabin dengan satu kitab yang kami turunkan fasallahu kami rinci kitab tersebut bayannam fihi jami'al matalib. Menjelaskan di dalamnya seluruh matalib segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia allati yahtaj ilaihi al-khalq yang mana makhluk butuh di dalam hal itu ala ilmin di atas ilmu minallah dari Allah bi ahwalil ibad ilmu tentang keadaan hamba-hambanya fi kulli zamanin wa makan di setiap waktu dan tempat wama yasluh lahu wama la yasluh sesuatu yang pantas bagi mereka dan yang tidak pantas bagi mereka. Laisa tafsiruhu tafsil ghairi ilmin bil umur. Fatajhalu ba'dul ahwal fayahkum hukman ghairu munasib. Bal tafsir min ahata ilmu bi kulli syai wa si'at rahmatu kulli syai. Rincian ilmu yang disebutkan di dalam kitab tersebut tidak seperti perincian orang-orang yang atau makhluk atau yang tidak mengetahui ilmu tentang satu perkara. Fatajhaluhu ba'dal ahwal sehingga kadang engkau tidak mengetahui pada sebagian keadaan jahil sehingga menghukuminya dengan hukum yang tidak pas, tidak cocok, tidak pantas. Akan tetapi perincian yang ada di dalam Al-Quran atau kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan adalah perincian yang lengkap, jelas, gamblang, sempurna. Perincian dari Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang luas. Huda wa rahmah li qaumi yu'minun sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tahsulil mu'minin bahadal kitabul hidayah minad dhalal. Dari orang-orang yang beriman akan mendapatkan hidayah dari kitab ini sehingga terjaga dari kesesatan wa bainal haq wal batil dan penjelasan tentang mana yang hak dan mana yang batil, penjelasan tentang mana yang bengkok, mana yang tersesat, mana yang lurus. Wa yahsul aydan lahum bihi rahmah. Dengan kitab yang Allah turunkan tersebut juga seorang akan mendapatkan rahmat wa hiyal khairu sa'ala fid dunya wal akhirah. Rahmat yang dimaksud di sini adalah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fatanfi anhum bidzalika ad-dhalal wasyaqa. Sehingga dengan rahmat tersebut menafikan kesesatan dan kesengsaraan pada seorang hamba. Wahwa waha ulai ladzina haqqa alaihimul azab lam yu'minu bihadzal kitabul azim. Adapun mereka-mereka yang tidak mau beriman dengan kitab yang mulia yang diturunkan dari Allah ini, maka mereka yang pasti akan diazab, disiksa oleh Allah. Kalau mereka tidak mau tunduk pada perintah dan larangannya. Falam yabqa fihim hila illa istihqaqum ayyahilla bima akhbar bihil Qur'an. Sehingga tidak tersisa dari jenis golongan mereka. Tidak ada hilah alasan lagi. Nah, kecuali apa yang dikhabarkan dalam Al-Quran. Oleh hal Al-Quran. Hal yang dhuruna illa ta'wiluh. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka menunggu untuk menta'wil hukum akhbar bih, terjadi apa yang Allah khabarkan, kama qala Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam menghabarkan, ada ta'wil ru'yai min qabl, ini adalah ta'wil terjadinya mimpiku dari dulu. Artinya firasat ta'wil Nabi Yusuf sudah tepat dari dulu. Min qablu, dari baheula, dari dahulu kala. Ini masih kecil ketika itu Nabi Yusuf. Sudah firasatnya tajam. Memiliki firasat ta'wil, penafsiran yang tepat yang Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yauma yati ta'wilu yaqul ladzina nasuhu min nasuhu nasuhu min qabl. Nah, ketika datang ta'wilnya terjadinya, maka orang-orang yang melupakan Allah akan berkata dengan menyesal, muntadimin, mutaassifin ala ma madha minhu, menyesali dari apa yang mereka perbuat dahulu. Mutasyafi'in fi maghfirah dzunubihim, mengharapkan syafaat untuk diampuni dosa-dosa mereka. Muqirin bima akhbarat bihi rusul, menetapkan dari apa yang Allah khabarkan dan rasulnya khabarkan. Qad'at rusul rabbina, telah datang utusan Rabb kami bil haqq, dengan membawa al-haq. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nurad ila dunya. Apakah ada yang memberikan syafaat penolong kepada kami, atau kami dikembalikan ke dunia dah. Balikin lagi ke dunia. Fana'amal, kita akan beramal. Ghair ladzi kunna na'mal, bukan amalat yang dahulu. Dahulu di atas kekufuran. Ya, kita sekarang mau beramal soleh dah katanya. Kembalikan lagi kita ke dunia. Wa qad fatal waqtu 'anil wujuh ila dunya, sudah selesai waktunya, sudah hilang, sudah habis. Wa ma tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Wasu'aluhum rujuu' ila dunya, adapun mereka minta kembali kepada dunia, li'amalu, agar mereka beramal selain amalan yang dahulu. Amal kadzibun minhum, bohong, parlente, bohong dari mereka itu, bohong ya, karena memang dasarnya mereka itu pembohong. Maqsuduhum bihi dafa ma hal bihim, yang maksud tujuan mereka menghilangkan, melepaskan ya apa yang menimpa pada mereka. Wala ta'ala walau raddu la'adu, Allah pun membantah, membongkar kejahatan mereka. Taruhlah kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, sama la'adu, jadi mereka pun akan melakukan sama. Limanuhu anhu, melakukan apa yang mereka dilarang oleh Allah. Innahum lakadzibun, semuanya mereka adalah orang-orang pendusta. Waqad khasiru anfusahum, mereka rugi diri mereka. Hina fawatuhal arbah, ketika mereka tidak mendapatkan keuntungan, salaku biasa bil halak, mereka justru malah menempuh jalannya kehancuran. Oleh sadarika kahusran amwal wal asas wal aulad, kerugian ini bukan sebatas materi dari harta, perabotan, benda, anak-anak dan lain sebagainya, bukan materi saja. Innama hadza khusran la jibran li musabih. Kerugian ini ya tidak ada gantinya terhadap musibah tersebut. Wallahu anhum kanu yahtarun, mereka tersesat disebabkan kedustaan mereka di dunia dahulu. Mimmat tumannihim anfusahum bih wa'alahum bih syaitan, yang mana jiwa mereka juga menggiring kepada kesesatan, kepada kedustaan. Syaitan pun demikian. Qaddamu ala ma'ala ma'alam yakun lahum hisab, tabayyan batiluhum wa dalaluhum, jelas nampak kebatilan dan kesesatan mereka. Wa sadaqa ma ja'athum bihi rusul, dan jujurlah, benarlah apa yang dibawa oleh para rasul kepada mereka. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Al-ayat tsaniyah fil maghfirah wa rahmah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Qala rahimahullah, hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Bakr radhiyallahu anhu, dzalika anna Mistah bin Asasah atau Usasah radhiyallahu anhu kana ibn khalat Abi Bakr, wa kana mimman takallamu fil ifk. Ayat yang mulia ini turun berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Yang demikian itu, ini teguran dari Allah. Orang yang mulia, orang yang mulia saja ditegur dari Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa masalah, apa masalah Mistah bin Utsasah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah anak dari khalahnya. Khalah itu bibi, bibi dari siapa? Dari jalan uminya, dari jalan ibunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mistah ikut campur dalam masalah apa? Ifk, kedustaan. Ikut nam, ikut-ikutan terhadap hadithul ifk, terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha tidak mau memaafkan dan tidak mau berinfak lagi kepada Mistah. Maka ditegur. Ini orang yang mulia, orang yang sempurna keimanannya setelah siapa? Rasulullah. Ditegur. Nah, kita ustaz atau syekh atau siapapun di bawahnya jauh, ketika salah ya salah. Nah, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Bakar Siddiq ya tidak mau lagi apa? Tidak mau lagi apa setelah kejadian itu? Hah? Memberikan infak. So, masalah infak. Masalah infak. Kenapa? Ya mungkin kalau kita, ya anaknya dituduh ini itu dan lain sebagainya, berat kasus yang seperti ini. Bahkan ummahatul mu'minin Tapi tetap al-adl al-haq. Di sini yang dituntut adalah al-haq, al-adl. Keadilan dan al-haq dari Allah. Nah, ya, inilah Allah mengajarkan kepada kita. Al-haqqu ahaqqu an yutaba'. Al-haq lebih berhak untuk diikuti daripada di hawa nafsu kita, daripada pendapat kita, daripada yang lainnya. Nah, karena ketiga itu orang-orang munafikin, kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Nah, berbicara tentang kehormatan Aisyah. Walaysa Allah qasdu ma'asya, lakin qasdu Rasulullah. An yudnisu firasha wa yahlakul aru waliyadubillakin Allah walillahi ta'ala fadahahum. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها bikin fitnah, bikin opini, memang orang-orang munafikin. Nah, wakana akhir man takallam fiha al-munafiqun, banyak orang-orang yang ikut campur situ, kebanyakan, keumumannya, globalnya orang munafikin. Nah, ini di sini ada sahabat. So, perkaranya, lihat perkaranya. Beberapa gelintir sahabat yang mulia ikut-ikutan. Padahal ini urusan orang munafikin. Harusnya kan, apa? Stop, jangan ikut-ikutan. Apalagi kebanyakan opini ini dibikin oleh siapa? Oleh munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena kebanyakan ini adalah yang ikut campur di sini orang-orang munafikin. Ya, beberapa orang dari sahabat ada yang ikut-ikutan. Radhiyallahu ta'ala anhum, di antaranya adalah Mistah ibn Utsasah. Falamma takallam fiha wa kana hadha min akbar qati'ah. Qati'at rahim, ayat takallam insan fi qariban mimma yakhdash karamatah. Ini merupakan sebab memutuskan tali silaturahmi. Memfitnah apa? Saudaranya dengan tuduhan-tuduhan berzinah, ditambah lagi apa? Ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, ditambah lagi saudara dari nasab. Ya, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bersumpah. Sumpahnya apa? Ini kejahatan dalam artian ada dua kesalahan di sini. Dua kesalahan di sini apa? Dia sudah menuduh dan ikut-ikutan pada orang-orang munafikin dan menuduh ya ummahatul mu'minin. Ditambah lagi dia saudaranya. Maka Abu Bakar Siddiq bersumpah. Bersumpah. Tidak mau memberikan infak lagi. Karena yang menanggung hidupnya Mistah bin Utsasah radhiyallahu ta'ala adalah Abu Bakar. Maka ditegur yang seperti ini. Karena ini Mistah bin Utsasah ikut-ikutan. Bukan termasuk dari golongan apa munafikin, bukan, cuma ikut-ikutan saja, mungkin enggak tahu. Ya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegurannya apa? Wala ya'tali ulul fadl minkum wassa'ah ayutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sampai orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kalian dan kelapangan. Ya, jangan sampai dia menyetop, memberhentikan untuk tidak berinfak kepada ulil qurba, kerabat karib. Kerabat karibnya apa? Anak paman, anak bibi, anak saudara, anaknya ya dari nasab. Jangan diberhentikan berinfak itu. Wal masakin dan orang-orang miskin. Mungkin masalah pribadi, masalah apa? Wah, mau dibere deui ku aing cenah. Ah ini saja yang masalahnya. Masalahnya apa? Nah, berat memang. Tetapi tegur Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq manusia yang mulia setelah siapa? Rasulullah ditegur oleh Allah. Jangan sampai orang-orang yang mulia, ulul fadl, ini ulul fadl orang mulia, memiliki keutamaan di antara kalian, wasa'ah dan kelapangan, jangan sampai memberhentikan dari apa? Memberi berinfak kepada ulul qurba, kerabat karib, orang miskin, muhajirin fisabilillah. Dan ini sifat-sifat ini ada pada mistah. Oh, qaribun miskin, muhajir. Mistah ini qarib, kerabat karibnya siapa? Abu Bakar. Miskin, enggak punya. Ya susah hidupnya. Dalam arti miskin. Miskin itu memang definisinya apa? Tidak bisa mencukupi hidup sehari-hari. Ya. Ditambah lagi muhajir fisabilillah. Syuh, teguran dari Allah. Waliyahu hendaknya dia memaafkan. Karena apa? Mistah bukan termasuk apa? Munafikin, bukan. Nah ini harus dirinci. Kadang lebih-lebih kita, misalnya masalah pribadi, ada saudara, ada apa. Harus dituntut apa? Al-adl. Ya mungkin bapaknya, mungkin ini ada masalah pribadi sama kita, sama apa. Itulah kita diuji di situ. Ilmunya dibaca, ya tinggal diamalkan, dipraktekkan. Tetap harus berusaha berbuat adil. Walaupun mungkin bapaknya atau ininya, itunya. Ya, dari saudara kita, kerabat karib kita apa? Mungkin. Ya ada masalah. Tuh. Memang bukan mungkin lagi, memang banyak masalah. Tapi dituntut apa? Berbuat adil sini harus dirinci dalam artian dituntut berbuat adil. Al-haq lebih dijunjung daripada apa kepentingan pribadi atau hawa nafsu atau yang lainnya. Ini kita maka teguran dari Allah Azza wa Jalla falyafu waliyasfahu ini kepada Abu Bakar sedih teguran. Lebih-lebih kita kalau kita ini zaman sekarang, waduh, mengerikan lagi. Sudah terputus apa? Kerabat kah? Karib gara-gara banyak masalah. Harta, warisan, ini, itu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka teguran dari Allah Azza wa Jalla, haliyahu waliyaswahu. Hendaknya mereka memaafkan dan melapangkan kesalahan yang ada. Karena mistah bin Utsaka bukan dari golongan munafikin. Ya. Nah, karena enggak tahu. Ya. Nah, ini harus dipahami bagi kita, orang-orang yang ikut-ikutan, orang yang enggak paham. Enggak bisa dia apa? Semua diglobalkan, semua dimasukin. Ya, mungkin yunsah, yu'alam, dinasihati dan diajarkan. Karena dia enggak paham, butuh proses, butuh waktu. Waliyahu waliyaswahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mencintai akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kesalahan kalian juga. Allah ghafurur rahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bala wallah nuhibu ayyaghfirullah lana farudda alaihi nafaqah. Maka dikasih lagi nafaqahnya. Hadza wa ma nazalat fihi al-ayah. Masya Allah. Ini orang yang mulia yang sempurna keimanannya setelah Rasulullah SAW. Ada teguran dari Allah. Lebih-lebih kita, mau ustaz, mungkin ustaz, dia ustaz, atau kiai, atau syekh sekalipun. Ya salah, ditegur ya ditegur. Oh, dia pengajar, mau dia apapun, mungkin ada ketidakadilan di situ. Nah, ya, tidak maksum. Kenapa? Al-haq lebih dijunjung, lebih diutamakan daripada siapapun. Nah, al-haqqu ahqqu yajtaba. Kebenaran al-haq lebih dijunjung, lebih berhak untuk diikuti dari tokoh, dari fulan, dari figur. Mau ustaz, mau syekh, mau figur orang besar. Ya. Yang lebih didahulukan, yang harus dipilih adalah al-haq, bukan tokoh. Oh, ustaz fulan itu, ya, ustaz manusia. Syekh fulan, syekh manusia. Ya. Dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bahwasanya al-haq ahaku ayyutaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada siapapun. Naam, ar-rijal yu'rafuna bil haq. Ya. Seorang itu diketahui dengan al-haq, barometernya adalah al-haq. Bukan al-haq dibalik, harus mengikuti ar-rijal, harus mengikuti manusia, enggak bisa. Ya, al-haq mengikuti tokoh. Enggak bisa yang seperti itu. Semuanya berporos kepada al-haq siapapun. Ya, kalau mengikuti al-haq, fahlan wa sahlan wa marhaba. Ya, ahaq wa ayutaba. Tetapi kalau tidak mengikuti al-haq, maka tidak bisa. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una bihi wal batil. Yang demikian itu bi anna Allah huwal haq. Sungguhnya Allah adalah al-haq. Al-haq min ism min asma'illah. Ya, sebagaimana al-imam Al-Taymin rahimahullah menyatakan demikian. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una bihi wal batil. Dan dari apa yang mereka berdoa, sembah, ibadahi adalah ibadah doa. Naam, yang batil. Nah, lebih-lebih kita. Naam, Abu Bakar As-Siddiq saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan dan melapangkan. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Tidakkah kalian menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Bala. Jawaban Abu Bakar, bala wallah, tentu demi Allah. Nuhibba yaghfirullahu lana. Kami menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ini teguran dari Allah langsung. Karena bersumpah, Abu Bakar As-Siddiq bersumpah. Aqsama Abu Bakar Allah yang yunfiq alaih. Kalau sudah sumpah, sudah berat. Ya. Nah, tapi karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nah, kembali lagi berinfak kepada Mustah radhiyallahu ta'ala anhu. الله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين